بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ya, setelah kita menguraikan hadits Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu tentang kaifiat adzan, penjelasan hadits tersebut dari sisi riwayat. Adapun yang berkaitan dengan sisi kandungan fikih dari hadits, ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan hadits Abi Mahdzurah ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang masalah takbir di awal kali adzan. Apakah takbir yang 4 kali atau 2 kali? Iya. Jelas? Kalau kebanyakan para ulama, dan ini adalah madhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka memandang bahwa di awal adzan dibaca tarbiyah 4 kali takbir. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. 4 kali takbir namanya. Dan di pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf, mereka berpendapat hanya 2 kali takbir saja untuk adzannya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Dan ini telah kita terangkan bahwa riwayat yang mengatakan 4 kali takbir itu lebih kuat. Dan itu sama dengan hadith Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Kemudian yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah tarji'. Tentang masalah tarji'. Tarji', kaifiatnya telah kita terangkan. 2 kalimat syahadat diulangi 2 kali di dalam adzan. 2 kalimat syahadat di kali yang pertama diucapkan dengan suara yang agak rendah, kemudian setelah itu diulangi ya dengan suara yang ditinggikan, dengan suara yang lebih ditinggikan. Nah, dan kebanyakan para ulama menganggap bahwa tarji adalah hal yang diperbolehkan berdasarkan hadits Abi Mahdzurah. Adapun Abu Hanifah dan orang-orang Kufah, mereka tidak menganggap sunnah memakai tarji. Mereka hanya memegang zahir hadits Abdullah bin Zaid. Karena di dalam hadits Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang telah kita terangkan, tidak ada tarji' di dalamnya. Ya. Demikian pula di dalam qomat. Kalau kita perbandingkan antara adzan di dalam riwayat Abdullah, antara iqamat, antara lafaz qomat di dalam hadis Abdullah bin Zaid, kita bandingkan dengan iqamat di hadith Abi Mahdzurah, maka ada perbedaan-perbedaan yang nampak. Ya. Di mana kalau kita memakai hadith Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, maka akan nampak bahwa qamat itu hanya 11 kalimat saja. Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammad rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Hanya 11 kalimat. Adapun di hadith Abi Mahdzurah, dia menjadi 17 kalimat. Allah Akbar, Allah Akbar, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya lis-shalah, hayya lis-shalah, hayya lil-falah, hayya lil-falah, qad qamatish-shalah, qad qamatish-shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 17 kalimat. Ini perbedaannya. Ya, sejumlah para ulama berpendapat dengan hadith Abdullah bin Zaid, dan sebagian para ulama berpendapat dengan hadith Abi Mahdhurah. Tetapi di dalam masalah qomat ini, Imam Malik rahimahullahu taala beliau punya pendapat lain. Beliau mengatakan bahwa qad qamatis shalah juga cuma satu kali dibaca. Cuma satu kali dibaca. Ya, jadi menurut Imam Malik adzan itu cuma 10 kali, qamat itu cuma 10 kalimat. Ini bagi Imam Malik. Jelas ya? Baik. Maka ini kesimpulan dari bentuk-bentuk adzan yang ada di dalam dua hadis. Dalam hadis Abi Mahdhurah dan di dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ya. Saya bisa simpulkan kalau adannya, konteks adannya, kalau menurut Imam Syafi'i 17 kalimat adan itu. Kalau menurut Imam Syafi'i berdasarkan apa yang telah lalu. Kalau menurut Imam Malik, ya, saya ulangi, kalau menurut Imam Syafi'i 19 kalimat. Sebab Imam Syafi'i memakai lafadznya siapa? Memakai lafaz Abi Mahdhurah dengan tarbi 4 kali. Apa dengan takbir 4 kali. Iya. Kalau menurut Imam Malik sama dengan hadis Abi Mahdhurah, tapi takbirnya cuma apa? 2 kali. Berarti cuma 17 kalimat adannya kalau menurut Imam Malik. Iya. Adapun Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka memandang bahwa adzan cuma 15 kalimat. Sebab tidak ada tarjih dan takbir 4 kali. Tidak ada tarjih dan takbir berapa? 4 kali. Ya, kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya lis-shalah, hayya lis-shalah, hayya lil-falah, hayya lil-falah, qad Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cuma 15 kalimat. Ini menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Jelas ya? Ini dalam masalah adannya. Kalau qomatnya, ya, Abu Hanifah qomatnya dia memakai hadits Abi Mahdhurah. Jadi 17 kalimat. Ya, ditambah qad qamatis shalah 2 kali. Kalau Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur dan Imam Ahmad iqamatnya pakai hadits Abdullah bin Zaid yang mana jumlahnya 11 kalimat. Kalau Imam Malik qad qamatis shalahnya cuma 1 kali. Berarti berapa? Cuma 10 kalimat. Ya. Ini kaifiat dari adzan. Jadi kalau saya globalkan setelah kita pahami madhab para ulama tadi, maka kaifiat adzan itu kapan syah di dalam hadits Abdullah bin Zaid dan syah di dalam hadits Abi Mahdhurah, maka asalnya semuanya boleh diamalkan. Semuanya boleh diamalkan. Dan ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama ahli hadits seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahowi, At-Tabari. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibn Abdul Bar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini pula yang dikuatkan oleh sejumlah dari para ulama di masa ini. Ya, seperti Imam Asy-Syaukani, Imam Syekh Ibn Utsaimin, juga Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya, mereka semuanya menguatkan bahwa boleh memakai adzan Abdullah bin Zaid dan boleh memakai adzan siapa? Abi Mahdhurah. Ya, dan dimaklumi bahwa ibadah sepanjang seluruh tuntunannya ada, maka boleh dilakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Kadang dilakukan ini dan dilakukan itu. Tapi ada satu poin di sini yang perlu saya ingatkan. Dan ini diingatkan oleh sebagian guru-guru kita, bahwa Nabi SAW ketika mengajarkan adzan kepada Bilal, beliau hanya mengajarkan satu kaifiat. Tidak mengajarkan kaifiat yang diajarkan kepada Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah diajari satu kaifiat, Bilal diajarkan satu kaifiat. Ya. Jelas ya? Dan menurut sebagian ulama kita ini bahwa ini menunjukkan bahwa kalau di sebuah tempat hanya diterapkan satu adzan saja, maka itu saja yang dilakukan. ya, tidak dilakukan adzan yang lainnya. Jelas ya, sebab Abu Mahdzurah itu adzan di Mekah. Adapun Bilal beliau adzan di mana? Di Madinah. Abu Mahdzurah tidak diajari cara adzannya Bilal. Dan Bilal tidak diajari cara adzan yang diajarkan kepada Abu Mahdzurah. Jelas ya? Dan ini tentunya juga ya, tentunya sangat nampak dari sisi kemaslahatan, menjaga kemaslahatan umum. Ya, sebab kadang ya, di sebagian masyarakat apalagi mereka tidak mengenal sunnah, kemudian mendengarkan adzan yang berbeda dengan umumnya manusia, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Iya. Kecuali kalau dia hidup di tengah lingkungan manusia dan manusia itu mengenal sunnah, ya, maka kalau ingin dikerjakan kadang ini kadang itu, saya kira tidak ada masalah. Jelas ya. Tapi kalau dia di tengah masyarakat yang kebanyakannya hanya mengenal adzan seperti yang kita kenal sekarang ini, maka saya tidak menganjurkan untuk apa memakai cara adzan yang lainnya. Sebab memang Nabi mengajarkan kepada Bilal satu cara adzan saja, dan kepada Abu Mahdzurah diajarkan satu cara adzan yang lainnya. Baik. Ini yang terkait dengan pembahasan hadits Abu Mahdzurah. Kemudian berikutnya, dalam hadits berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala umira bilalun an yashfa al-adhana wa yutira al-iqamah illa al-iqamata ya'ni qawlahu qad qamatis salah muttafaqun alayh wa lam yadhkur muslimun al-istithna walinnasai amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bilalan. Dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Bilal diperintah untuk mengumandangkan adzan dengan bentuk genap. Ya, namanya genap, maka dua kali atau apa? Empat kali. Ya, jelas? Wa yutirul iqamah. Dan beliau diperintah untuk mengganjilkan apa? Mengganjilkan qamat. Illa al-iqamah, kecuali ucapan iqamah. Ya, itu dijelaskan di sini oleh Ibnu Hajar apa iqamah itu. Ya, yaitu qad qamatis shalah, ucapan qad qamatis shalah. Hadits ini muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslimnya itu tidak disebutkan perkecualian. Jadi dalam riwayat Muslim mutlak saja adzan genap, iqamat ganjil. Tidak diterangkan kecuali qada qamatis shalah. Tidak ada keterangan perkecualian. Jelas ya? Ya. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i amaran nabiyyu Bilalan. Nabi memerintah Bilal. Ya, ini sanadnya sahih di dalam Sunan An-Nasa'i. Sanadnya di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Jelas ya? Jadi Nabi yang memerintah Bilal. Di sini Al-Hafidz cuma ingin menunjukkan bahwa perintah itu datangnya dari Nabi. Andai kata tidak disebut dalam riwayat An-Nasa'i Nabi yang memerintah, itu sudah dimaklumi. Sebab kalau para sahabat mereka berkata kami diperintah begini, maka yang memerintah itu siapa? Yang memerintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah dimaklumi. Tapi di sini beliau membawakan berbagai konteks supaya memperjelas makna dari riwayat. Iya. Dan ini salah satu metode di dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kalau ingin memahami sebuah hadis, maka yang paling pertama dia lakukan, hadis itu dia kumpul seluruh jalan-jalannya. Dia periksa seluruh konteks riwayat hadis itu. Sebab kadang dalam sebuah konteks tidak nampak maknanya, tidak begitu jelas. Tapi kalau dia baca di konteks lainnya dengan riwayat yang sama, maka akan nampak maknanya. Jelas ya? Baik. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di dalam hadis dikatakan oleh Anas, umira Bilal. Bilal diperintah. Iya. Ini telah kita terangkan ya, bahwa perintah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyashfa'al adhan, untuk menggenapkan adhan. Itu adhan dijadikan dua-dua atau empat-empat. Semuanya dianggap genap. Yang dikatakan empat yaitu takbirnya. Empat kali Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jelas ya? Demikian. Ini dalam membaca takbirnya, karena apa? Konteks riwayatnya Nabi mengatakan dibuat genap. Karena itu sebagian para ulama di dalam merangkai adzan, mereka berpendapat cara membaca takbirnya itu digabung dua-dua. Jadi Allah Akbar, Allahu Akbar, itu titik. Allah Akbar, Allahu Akbar. Jelas ya? Dan sebagian para ulama, dia mengambil dari zahir, dibaca empat. Jadi kalau dibaca empat, dipisah empat. Jadi kalau dipisah empat, cara membacanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu cara bacanya. Ya, dan dua hal ini dua-duanya boleh, sebab dia tercakup di dalam konteks. Ya. Kalau yang diterapkan di sekarang yang berjalan di Mekah dan di Medina, yaitu digabungkan seperti yang biasa kita dengarkan di Indonesia. Ya. Kalau yang diterapkan di Jami' Kabir, di masjid tempat Syekh Bin Baz sholat dahulu, dan sekarang Mufti Saudi Arabia juga di situ, itu takbirnya dipisah-pisah. Ya. Dipisah. Empat itu dipisah. Jelas ya? Baik. Dan dua-duanya insyaallah taala boleh. Amin, dia gabungkan sekaligus Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, boleh. Atau ingin dia pisah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, seterusnya, itu juga boleh. Iya. Jadi ini makna menggenapkan adzan. Iya. Jelas ya? Kemudian dari makna ini, ini jangan ada seorang yang datang mengambil, kalau begitu menggenapkan adzan. Ya boleh kita adzan berapa kali saja, yang penting genap. Ya. Kalau saya mau membaca hayyal shalah 8 kali, yang penting genap. Ya, ini keliru ya. Sebab di dalam hadis ini cuma diterangkan tentang kaifiatnya, genap ganjilnya. Adapun rincian bagaimana genapnya itu telah diterangkan dalam riwayat yang lain. Maka harus ambil riwayat yang merinci. Ya. Ini kaidah ya dalam memahami fikih. Ya. Jangan sampai ada datang orang mengambil konteks saya. Oh ini kan konteksnya genap. Kalau begitu saya boleh genapkan. Yang namanya genap boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10. Ya. Betul itu, makna genap itu betul. Tapi dia memahami boleh 10 kali dia baca. Ini tidak ada dari kalangan as-salaf melakukannya. Kenapa? Sebab riwayat adzan telah dirinci dalam hadis Abi Mahdura dan dirinci dalam hadis Abdullah bin Zaid. Yang genap itu bagaimana? Ya, genapnya berapa? Takbirnya 4 kali, yang lainnya 2 kali, 2 kali. Kecuali yang terakhir la ilaha illallah itu sepakat. Ya, dalam seluruh riwayat adzan hanya dibaca apa? 1 kali saja. Jelas ya? Kalau begitu adzan digenapkan, ini diperkecualikan apa? Diperkecualikan kalimat la ilaha illallah. So kalimat la ilaha illallahnya itu di sekali apa di akhir adzan cuma sekali menurut kesepakatan para ulama. Ya. Jadi jangan ada yang berdalilkan dengan hadis kemudian dia melakukan adzan. Ya, setelah dia membaca hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baca 2 kali. Dalilnya apa? Bilal diperintah menggenapkan adzan. Ini keliru ya. Ya. Ini keliru. Ini namanya tidak mempelajari cara-cara pendalilan. Ya. Karena itulah ilmu itu perlu diambil dari guru agar supaya guru memahamkan bagaimana cara memahami dalil. Ya. Cara memahami dalil. Dan guru mengajarkan bagaimana cara berdalil dengan sebuah dalil. Ya. Dan cara berdalil dengan sebuah dalil ini pembahasannya di ilmu usul fikih. Di ilmu usul fikih. Ya. Kata-kata yang mutlak di sebuah tempat, kapan dia muqayyad, dia mujmal di sebuah tempat, kapan dia bisa dibuat ke makna yang khusus, dan seterusnya. Ini semuanya dibahas dalam ilmu usul fikih. Jelas ya? Nah, ini yang perlu saya ingatkan di sini. Ya, sebab saya kadang membaca dan memperhatikan, ya, ada sebagian orang, ya, berdalilkan dengan dalil seakan-akan sudah Syekhul Islam sudah kalau berdalilkan. Ya. Dan membuat kesimpulan. Tetapi kesimpulannya tidak ada dari para ulama yang memahami seperti pemahamannya. Ya, dan ini keliru yang seperti ini. Ini hal yang keliru. Ya, saya beri contoh misalnya, ada yang pernah menulis. Ya, saya baca sebuah tulisan. Dia menulis tentang di mana takbir itu ketika sholat. Memang ada hadis yang umum, banyak riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir ya ma kulli khafdin wa raf'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali turun dan setiap kali naik. Ya, jadi Nabi takbir setiap kali turun, setiap kali apa? Setiap kali naik. Nah, sekarang dia bikin pendalilan akal-akalan. Jadi tiap kali turun, turun dalam sholat itu berapa kali? Katanya turun dalam sholat yang pertama turun untuk ruku. Yang kedua turun untuk sujud pertama. Dari i'tidal turun untuk sujud. Ya. Yang ketiga turun dari duduk di antara dua sujud, turun untuk sujud kedua. Itu turun katanya. Ya, ini berarti takbir tiap kali mau turun. Ya, ini benar ya, gak ada masalah. Tapi ya, yang lainnya, turun yang lainnya ini yang repot. Ya, kemudian katanya takbir bersama tiap kali naik. Ya, perhatikan ya bahasanya, tiap kali naik. Naik itu bagaimana? Pertama, ketiga ruku, naik untuk i'tidal, takbir. Yang kedua, ketiga sujud pertama, naik untuk apa? Duduk di antara sujud, takbir. Ketiga sujud kedua, nah, dia katakan bisa dua kaifiat. Kalau dia langsung berdiri, takbir satu kali saja. Tapi kalau dia duduk istirahat, dia takbir dulu untuk duduk istirahatnya, setelah itu takbir lagi untuk berdiri. Hah? Takbir lagi untuk berdiri. Ini potongan yang terakhir ini. Ya. Yang hanya keluar dari kepalanya sendiri. Ya. Sudah berlalu 14 abad. Ya, para ulama tidak ada yang pernah berpendapat seperti itu. Ya. Sekarang dari mana dia mengambil pemahaman? Hah? Karena dia mengambil dari hadith-hadith yang global. Dia tidak tahu rinciannya bagaimana. Padahal ini riwayat Nabi takbirnya di mana tempat-tempatnya itu terinci di riwayat yang lain. Dan di riwayat yang lain itu tidak ada yang merinci. Ya, dari sujud kedua takbir untuk duduk istirahat. Dari duduk istirahat takbir lagi untuk berdiri. Kerakaat kedua. Tidak ada yang merinci seperti itu. Hanya dirinci duduk di sujud kedua takbir langsung berdiri. Kalau dia ingin duduk istirahat silakan duduk istirahat. Langsung berdiri tidak ada takbir lagi. Ya, kalau memang dia belum takbir. Ya, kalau dia ingin duduk istirahat setelah itu sambil berdiri dia takbir sekaligus tidak ada masalah. Jelas ya? Maka ini saya katakan perlu seorang itu ya cermat di dalam berdalil. Ya. Dan semua dia baca riwayat benar cara berdalilnya. Ya. Benar cara berdalilnya. Ya. Dan seperti misalnya di apa namanya? Di Solo ini kadang ada sebagian apa pengajian yang menisbatkan dirinya kepada memahami Al-Qur'an. Ya. Ini pemahaman-pemahamannya kebanyakannya muncul dari kepalanya sendiri. Ya. Nenek moyangnya saja tidak pernah ada yang berpikir seperti itu. Ya. Dia baru. Ya. Ada orang belakangan muncul memahami dengan pemahaman yang aneh dan keliru. Ya. Ini akibat tidak punya dasar di dalam pendalilan. Ya. Tidak punya guru yang mengajari kepadanya sumber ilmu yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Kemudian tidak mengerti bagaimana metode mengambil ilmu itu. Akhirnya kerancuan, kerusakan yang terjadi lebih banyak. Ya, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya, ini bahaya terhadap ilmu dan terhadap orang-orang yang berilmu. Ya, karena itu saya sering mengingatkan hal ini. Ya, dia perkara yang tidak boleh disepelekan. Sebab menyepelekan di dalam masalah pendalilan ini, ini akan menyebabkan seorang itu jatuh di dalam berbagai kesalahan tanpa dia menyadarinya. Ya. Nah, baik. Kemudian di sini dalam hadis ini dikatakan wayutirul iqamah. Dan Bilal diperintah untuk mengganjilkan qomatnya. Ya. Jadi qomat diganjilkan, semuanya ganjil kecuali apa yang diterangkan. Ya. Bahwa qomat itu genap di situ. Seperti Allah Akbar, ini cuma dua kali. Ini tetap apa? Genap. Sebab riwayat Abdullah bin Zaid dan riwayat siapa? Abu Mahdura, dua-duanya takbirnya dua kali. Yang lainnya sekali. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hayyalas salah, hayyalal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad qamatis salahnya dua kali. Ya, karena diperkecualikan dalam hadis illal iqamah, kecuali kalimat qad qamatis salah. Allah Akbar ini juga tetap dua kali. Sebab memang dalam asal periwayatannya, pensyariatannya dua kali. Ya. Kemudian la ilaha illallah. Jelas ya? Ini qamat. Ini tentunya mengganjilkan qamat ini. Ini sesuai dengan keterangan di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Adapun di dalam hadis Abi Mahdura, qamatnya berapa? Qamatnya genap. Ya, itu di dalam hadis Abi Mahdura. Sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Jadi kalau saya ulangi, hadis Abi Mahdura qamatnya begini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas salah, hayyalas salah, hayyalal falah, hayyalal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu hadis Abi Mahdura. Jelas ya? Baik. Nah, illa al-iqamah, kecuali iqamah. Iqamah yang dimaksud yaitu ucapan qad qamatis salah. Ada sebagian riwayat yang menegaskan bahwa iqamah yang dimaksud adalah qad qamatis salah, tapi ada kelemahan dalam riwayatnya. Ya, kalimat ya'ni qawlahu itu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Itu keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, dan datang di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Ibnu Umar berkata, "Innama kana al-adhanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marrataini marrataini wal iqama marratan marrah, ghaira annahu yaqulu qad qamatis salah qad qamatis salah." Ya, kata Ibnu Umar, adalah adhan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua kali dua kali. Dan qamat sekali sekali kecuali beliau berkata qad qamatis salah qad qamatis salah dua kali. Ya, jelas ya? Ini tegas dari Ibnu Umar, merinci. Ya, kata Ibnu Umar, "Fa idza sami'na al-iqamah tawaddana, thumma kharajna ila shalah." Kalau kami sudah mendengar qamat, kami pun berwudu lalu kami keluar untuk melakukan salat. Nah, ini maksudnya kalau beliau mendengar qamat langsung keluar, ini di kondisi dan keadaan tertentu. Ya. Beliau qamat langsung keluar, bukan artinya terus. Ya. Para sahabat itu terlambat salatnya tidak? Thomas Book. Tapi di keadaan tertentu. Iya. Jelas ya? Nah, hadits yang saya bacakan tadi dari Ibnu Umar dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Dan di sini terdapat bantahan terhadap Imam Malik yang mengatakan bahwa pada qamatis shalah hanya dibaca satu kali saja. Imam Malik berpegang dengan riwayat Muslim. Sebab di riwayat Muslim Bilal diperintah untuk mengganjilkan qamat. Tidak ada perkecualian. Maka beliau berpegang dengan riwayat itu. Ya, jelas ya. Namun subhanallah datang di riwayat yang lain ada tambahan kecuali al-iqamah, yaitu kecuali qad qamatis shalah. Dan dalam hadits Ibnu Umar juga telah dirinci tentang hal ini. Baik. Kemudian dalam hadits berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa usbu'ahu fi udhunayhi rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi wa shahhahahu wal Ibn Majah wa ja'ala isbi'aihi fi udhunayhi wa li Abi Dauda lawa unuqahu hatta balagha hayya 'ala as-salah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi as-sahihain. Ya. Ini beberapa riwayat dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan." Saya melihat Bilal mengumandangkan adzan. Wa atatabba'u fahu, dan saya mengikuti mulutnya Bilal. Hahuna wa hahuna, dia ke sini dan ke situ. Ya. Ke sini dan ke situ. Nah, wa isba'ahu fi udhunayhi, dan kedua telunjuk beliau, ya, kedua jari telunjuk beliau berada di mana? Hah? Di kedua telinganya. Ya. Di sini isba, ya, dia dari kata jari, ya, usbu jari. Ya. Bisa dibaca isba, bisa dibaca usbu. Ya, ada 9 bacaan, bahkan 10 bacaan dalam isba ini. Yang paling fasihnya di kasrah hamzanya, di fathabanya isba. Ya, dan kedua jarinya. Jadi jari boleh saja telunjuk. Ya. Boleh telunjuk dan boleh pula jari yang lain. Ya. Boleh pula jari yang lainnya. Yang jelas dia masukkan jarinya di telinga. Ya, dan ini akan kita terangkan apa manfaatnya. Kenapa memasukkan jari ke dalam telinganya? Baik. Kata beliau, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahahu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan. Ya, disahihkan oleh keduanya. Nah, ini hadisnya sahih. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah wa Ibnu Majah wa ja'ala isba'ihi fi udhunayhi. Dia menjadikan kedua jarinya di telinganya. Ya. Ini juga riwayat Ibnu Majah, riwayat yang kuat. Ya. Semuanya menunjukkan bahwa kedua jari diletakkan ke dalam telinga. Ya. Dia adalah hadis yang kuat dari seluruh jalan-jalannya. Ada sebagian riwayat yang lemah, tapi kalau dikumpulkan seluruh jalannya, dia kuat. Kemudian riwayat Abu Daud, dalam riwayat Abu Daud, lawa unuqahu. Ya. Beliau apa? Memalingkan atau memutar, ya, lehernya lamma balagha, begitu beliau sampai ke ucapan hayya 'alas shalah. Ya, beliau memutar lehernya ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, dan dia tidak berputar. Dia tidak berputar. Jelas ya? Ini kita akan terangkan maknanya. Wa asluhu fi sahihain. Ya, dan asal riwayatnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah pembahasan yang perlu kita bahas. Pembahasan yang pertama, ya, ini tentang bagaimana keadaan muadzin kalau dia adzan. Ya, apa sunnah-sunnah yang disunnahkan untuknya? Maka diterangkan di sini diantara sunnah bagi seorang muadzin, dia menoleh ke kanan dan ke kiri ketika dia adzan. Dia menoleh ke kanan dan kemana? Ke kiri ketika dia adzan. Baik. Jelas ya? Kata Abu Juhaifah, saya perhatikan mulutnya Bilal ke kanan dan ke kiri. Nah, dari kalimat ke kanan dan ke kiri ini jelas menoleh ke kanan dan ke kiri. Cuman bagaimana cara menolehnya? Nah, di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang berpendapat dia ke kanan mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Terus dia ke kiri mengucapkan apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya. Pendapat kedua, ya. Dia mengucapkan ke kanan hayya 'alas shalah. Setelah itu dia kembali ke kiblat. Ya. Kemudian dia ke kiri, dia mengucapkan apa? Dia ke kanan, dia mengucapkan hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian setelah itu dia kembali ke kiblat. Ya. Kemudian dia mengucapkan dia ke sebelah kiri kemudian mengucapkan hayya 'alas shalah juga, kembali lagi ke kiblat. Kemudian dia mengucapkan hayya 'alal falah sebelah kanannya, kembali lagi ke kiblat, kemudian dia ucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke sebelah kirinya. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga, dia ke kanan dulu mengucapkan hayya 'ala as-salah, balik lagi ke kiblat. Terus dia ke kanan lagi, hayya 'ala as-salah, balik lagi ke kiblat. Ya. Terus hayya 'ala al-falah ke sebelah kiri, kembali lagi ke kiblat. Kemudian hayya 'ala apa? Al-falah ke sebelah kiri, kembali lagi ke kiblat. Ini tiga uraian. Ya, sebenarnya uraian dari para ulama ini semuanya mereka bertumpu pada hadis Abu Juhaifah. Ya. Kalau begitu penentu di dalam masalah ini sebenarnya adalah hadis Abu Juhaifah. Kalau kita perhatikan konteks hadis Abu Juhaifah, hadis Abu Juhaifah itu berkata faja'altu atatabba'u fahu hahuna wahuna yaminan wa shimalan. Maka saya ikuti. Ya. Saya pun mengikuti mulutnya ke sana dan ke sini, ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi zahirnya mengucapkannya itu sekaligus ke kanan dan apa? Ke kiri. Ya. Ya, kalau dia baca hayya 'alas shalah misalnya, dia baca hayya 'alas shalah. Jelas ya? Hayya 'alas shalah dia ke kanan sedikit, terus membaca masih melanjut. Ya, hayya 'alas shalah terus ke kiri. Masih lanjut satu kali lafaz. Kalau saya contohkan begini. Hayya 'alas shalah dia balik ke kanan, ke kiri, ke ujung selesai as-shalahnya. Ya, jelas ya? Ini lebih mendekati konteks hadis Abu Juhaifah dan lebih mendekati makna disyariatkannya menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa disyariatkan menoleh ke kanan dan ke kiri? Hah? Sebab orang yang adzan dahulu dia adzan di tempat yang tinggi. Ya, kalau dia adzan hanya ke depan saja suaranya hanya terarah ke depan. Jelas? Tapi kalau dia ke kanan dan ke kiri maka suaranya akan terbagi ke kanan dan ke kiri. Iya. Jelas? Maka ini lebih mencocoki makna yang dimaksudkan di dalam adzan itu. Iya. Baik. Jadi ini tentang kaifiat menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, dan di sini dalam masalah istidarah enggak boleh apa dia membengkokkan, dia mengikutkan dadanya. Ini hadisnya ada lam yastadir, dia tidak berbalik, hadisnya ada kelemahan. Tapi ini makna benar. Sebab kalimat menoleh itu ya, ini terkait dengan apa? Dengan wajah saja, dengan leher. Adapun badan ya, badannya tidak bergerak. Jadi jangan dia berkata hayya 'alas shalah dia balik badannya begini. Itu namanya dia berbalik. Bukan lagi menoleh namanya, tapi apa? Dia berbalik. Ya. Perhatikan ya kalimatnya. Ya, ke kanan dan ke kiri, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian di sini ada satu poin yang perlu saya terangkan. Ya. Sekarang adzan ini semuanya pakai mikrofon. Ya. Pakai mikrofon dan kita akan terangkan fungsi apa tentang mikrofon ini, hukum pakai mikrofon itu adalah perkara yang bagus sebab asalnya adzan itu yang diinginkan lemparan si muadzin jauh didengar oleh orang. Maka dengan menggunakan mikrofon ini akan sangat apa? Sangat membantunya. Iya, jelas ya? Sangat membantunya. Sekarang kalau seorang pakai mikrofon, dia menoleh ke kanan dan kiri. Hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri. Suaranya terarah ke mikrofon atau tidak? Tidak terarah. Maka di sini muncul pertanyaan, ya, apakah disyariatkan kalau dia azan di depan mikrofon menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya. Di sinilah letak ilmu fikih itu. Ya. Bagaimana didudukkan sesuai dengan kondisinya. Kalau yang difatwakan oleh para ulama kita di Lajnah Daimah, itu tidak disyariatkan menoleh ke kanan dan ke kiri di depan mikrofon. Ya. Kenapa? Ya, sebab mikrofon ini faedahnya menyambung suara. Kalau suara ini mengarah ke mikrofon, ya. Dan maksud dari adzan untuk apa? Menyambung suara untuk iklan. Suara itu jauh lemparannya. Kalau dia ke kanan, ya, hayalah salah jauh dari kanan dari mikrofonnya. Maka ini tidak kena, ya. Ini akan keluar maksud dari apa? Dari adzan tersebut. Karena itu tidak disyariatkan. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Pernah di sebuah majelis di rumah salah seorang guru kita, ya, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Ubeka. Beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana kalau muadzinnya dia pakai mikrofonnya, mikrofonnya ikut di mulutnya?" Ya. Jadi dia menoleh ke kanan dan ke kiri itu tidak ada masalah. Ya, kata Syekh, "Ya, saya kira tidak ada masalah. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Cuman cari mikrofon yang seperti itu untuk orang adzan itu takalluf," kata beliau. Ya. Hal yang apa? Takalluf. Ya. Apalagi kalau dia ambil mikrofon, dia ke kanan dan ke kiri begini, pakai mikrofon. Ya. Jelas ya? Ini tidak cocok. Harusnya dia konsentrasi ke mikrofon supaya lemparan suaranya apa? Lebih bagus. Ya. Kalau dia pegang mikrofon, dia akan hilang sunnah yang lainnya, itu meletakkan apa? Ya. Meletakkan telunjuk di telinganya. Ya. Ini yang diterangkan di sini dari pembahasan berikutnya. Ya, wa usbu'ahu fi udhunayhi. Dan kedua, ya, jari telunjuk beliau atau jari dan kedua apa jari beliau berada di telinganya. Nah, ini menunjukkan disunnahkannya meletakkan ya, dua jari di telinga. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, istahabba ahlul ilm ayudkhil al muadzin isba'ihi fi udhunayhi fil adhan. Kata beliau, para ulama itu menganggap sunnah seorang muadzin memasukkan jarinya, kedua jarinya di telinganya. Iya. Ketiga adhan. Ketiga adhan. Jelas ya? Ini ucapan Imam At-Tirmidzi. Namun Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau menyebutkan bahwa Bilal, ya, beliau ketika adzan beliau memasukkan kedua telunjuknya atau kedua jarinya di telinganya. Adapun Ibnu Umar tidak melakukannya. Jadi menunjukkan bahwa ini hukumnya sunnah bukan apa? Bukan wajib. Ya. Para ulama menyebutkan dua faedah. Ya. Dua faedah apa? Meletakkan jari di telinga ketika adzan. Ya, ada dua faedah yang diterangkan oleh para ulama. Faedah yang pertama, agar supaya suaranya itu lebih keras. Suaranya lebih apa? Lebih keras. Ya, ini terbukti ya. Orang yang bersuara ya, dengan tidak menutup telinga, itu tinggi suaranya akan lebih rendah dari orang yang menutup telinganya, kemudian dia mengeluarkan seluruh suaranya. Ya, jelas ya. Dan ini juga dari sisi kejiwaan nampak. Ya, sebab kalau dia dengar suaranya, maka ya terasa bahwa suara ini sudah sangat keras. Tapi kalau dia tutup telinganya, dia bersuara, dia tidak begitu tahu suaranya ini keras atau tidak. Maka dia berusaha untuk memfulkan suaranya. Ya, jelas ya. Maka ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ya. Kedua jari diletakkan di telinga ini sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa orang ini sedang adzan. Ya. Orang ini sedang adzan. Dan ini tanda penting pada masa dahulu. Ada orang naik ke tempat tinggi misalnya mau adzan. Ya. Naik ke tempat tinggi. Ini tempat tinggi nampak rumah-rumahnya orang kan begitu. Tapi begitu dia letakkan tangannya ya, di telinganya, orang tahu oh dia lagi adzan, tidak apa-apa. Ya. Tapi begitu dia tidak letakkan, oh boleh aja dia digebukin oleh orang tidak mendengar suaranya. Ya, dia dilempari, dicurigai, ya, karena dianggap apa? Ya, melihat ke rumah-rumah orang, kan begitu? Ya, jelas? Maka ini tanda, ya, sebagai tanda. Baik. Tanda ini ya, jadi dua faedah ini, dua manfaat dari meletakkan kedua tangan ya di telinga. Kalau manfaat yang pertama sebagai tanda, ini mungkin di masa ini tidak begitu nampak. Sebab orang adzan di mana? Ya, di dalam masjid. Adzannya di dalam masjid. Iya. Dan ini juga berkaitan dengan adzan di dalam masjid. Kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang mempermasalahkan. Ya. Dan kadang ada yang mempermasalahkan karena membaca apa yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan sebenarnya yang menjadi permasalahan bukan tulisan Syekh Al-Albani, tapi dia yang salah paham. Memahami tulisan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani tidak melarang orang adzan di dalam masjid menggunakan mikrofon. Tidak melarang. Tapi beliau ya, menjelaskan tentang afdholiyahnya muadzin itu menampakkan dirinya. Ya. Bukan artinya menampakkan dirinya dia harus di luar, ya. Tidak pakai mikrofon. Ya, sebab kalau dia di dalam pakai mikrofon itu lebih bagus daripada dia di luar apa? Tidak pakai mikrofon. Sekarang anggaplah muadzin kita dia naik ke atas ya masjid ini. Ya. Dia adzan, ya. Dia adzan. Ya. Mungkin adzannya hanya terdengar di masyarakat masjid saja. Ya 10 rumah paling banyak mungkin. Apalagi kalau ada klakson mobil keras begitu, ya. Sudah tidak kedengaran. Jelas ya? Tapi kalau pakai mikrofon, subhanallah. Lemparannya apa? Jauh. Ya. Jauh lemparannya. Maka dia menggunakan mikrofon itu lebih memenuhi ketentuan dan makna yang diinginkan dari azan mengumumkan masuknya waktu sholat. Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya dia naik ke atas masjid, menampakkan dirinya azan, menampakkan syiar, dia juga pakai mikrofon, nah itu tidak ada masalah, bagus. Ya. Jelas ya? Bagus. Ya. Tapi ini adalah hal yang apa? Kadang di masa ini tidak mudah bagi setiap orang. Dan kadang di sebagian keadaan dia menjadi hal yang agak takalluf. Ya. Karena itulah seorang adzan dalam masjid itu tidak ada masalah. Ya, insyaallah taala. Kalau dia menggunakan mikrofon. Ya, maka dari sini juga kita harus paham. Kalau misalnya mati lampu misalnya, maka muadzinnya jadi jangan diadzan di dalam masjid. Ya, sebab dia adzan bukan untuk memperdengarkan dirinya sendiri atau memperdengarkan orang yang dalam masjid. Ya, maka dia harus naik ke atas tempat tinggi atau mencari tempat tinggi atau paling tidak kalau tidak tempat tinggi dia keluar masjid. Kemudian mengundangkan adzan ya supaya orang tahu bahwa sekarang sudah masuk waktu apa? Waktu sholat. Ya, jelas ya? Ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Nah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan di dalam ikhtiarat beliau berkata dan disunnahkan seorang muadzin ya, dia mengangkat mulutnya dan wajahnya ke langit. Jadi dia tinggi begini, mengangkat mulut dan wajahnya kemana? Ke langit. Apabila dia adzan. Ya, juga apabila dia qamat. Ini kata Syekhul Islam nas dari Imam Ahmad. Nas dari siapa? Dari Imam Ahmad. Ya. Baik. Ini sebenarnya kalau dicari dalilnya, tidak dalil yang menunjukkannya secara nas. Ya, tapi kalau kita ambil ke dalil umum, maksud dari adzan itu untuk apa? Untuk meninggikan suara. Maka kalau dengan cara ini diangkat apa namanya mulutnya dan wajahnya ke langit, suaranya akan lebih keras, maka tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Kalau itu mempunyai manfaat dan faedah di situ. Dan biasanya memang kalau seorang berbicara biasa begini, ya, maka mungkin suaranya tidak begitu keras. Tapi kalau diangkat sedikit kepalanya, ya, kemudian dia berteriak, ya, mengumandangkan adzan, maka ini suaranya akan lebih apa? Lebih keras. Baik. Kemudian dalam hadits berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, Nabi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان رواه ابن خزيمة dari Abi Mahdzurah radhiyallahu taala anhu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kagum dengan suara Abi Mahdzurah maka beliau pun mengajarkan adzan kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah. Nah, hadisnya sahih. Baik. Hadisnya sahih. Sini Nabi kagum dengan suaranya Abi Mahdzurah. Kekaguman beliau ini karena apa? Hah? Karena apa kekaguman beliau? Karena indahnya suara beliau, merdunya, atau karena kerasnya suara beliau, ya, atau karena fasihnya beliau, ya. Ketiga, mengucapkan kalimat-kalimat, melantunkan kata-kata adan. Ya, ini tiga kemungkinan. Dan tiga kemungkinan ini, ya, semuanya hal yang diperlukan pada seorang yang melakukan adan. Dan telah berlalu bersama kita di dalam hadith Abdullah bin Zaid, riwayat Abu Daud. Ya, itu lafadznya, Nabi bersabda kepada Bilal, faqum, atau Nabi bersabda kepada Abdullah bin Zaid, faqum ma'a Bilal, fa'alki alaihi ma ra'aitah, faliu'addin bihi, fa'innahu anda sawtan minka. Ya. Kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid, berdirilah engkau kepada Bilal, atau berdirilah engkau bersama Bilal. Lalu ajarkan kepada Bilal apa yang kamu lihat dalam mimpimu tentang adan itu. Ya, agar supaya Bilal adan dengan apa yang kamu ajarkan. Kenapa Bilal? Nabi terangkan, fa'innahu anda minka sawtan. Ya, sebab Bilal ini suaranya lebih lantang daripada kamu. Ya, suaranya lebih lantang daripada suara engkau. Ini kalimat anda, ya, ini dari kalimat an-nada. An-nada itu dalam bahasa Arab jauhnya lemparan suara. Ya, itu dalam bahasa Arab an-nada. Jadi anda minka sautan, suaranya lebih lantang, lebih jauh lemparannya. Lebih jauh apa? Lemparannya. Iya. Ada orang yang suaranya subhanallah keras suara. Ya, tapi kerasnya kalau kita dekat dengan dia. Ya, jelas ya? Keras kalau dekat dengan dia. Tapi untuk jauh lemparannya tidak. Tidak jauh lemparannya. Tapi ini Bilal, suara beliau lantang dan jauh apa? Lemparannya. Iya. Nah, ini kriteria diperlukan pada seorang muadzin. Ya, pada seorang muadzin. Karena itu Bilal yang diajari untuk mengumandangkan adan. Ya, dan telah berlalu ya di penjelasan keutamaan adan. Ya, maksud dari adan itu adalah seorang mengangkat suara. Bahkan Nabi perintah, "Idza adzanta farfa' sautaka bin nida." Apabila engkau adzan, maka angkatlah suaramu mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Karena tidak ada yang mendengarkan jauhnya lemparan suara si muadzin, tidak didengar oleh jin, tidak didengar oleh manusia, tidak didengar oleh apapun kecuali mereka mempersaksikan untuk situkan adzan pada hari kiamat. Ya. Jadi ini yang dituntut dari seorang tukang adzan. Ya. Dia suaranya apa? Jauh lemparannya. Jauh lemparannya. Ini yang paling utama. Ya, kalau ada suaranya merdu, ya, misalnya suaranya indah, kemudian fasih dia melantunkan lafaz-lafaz adzan, maka ini tentunya ya dari kesempurnaan kriteria. Dari kesempurnaan kriteria. Maka ini yang dimaksud di dalam hadis. Bukan maksudnya seperti yang dihayalkan oleh sebagian orang di belakang ini. Yang adzan itu yang penting bisa melagu-lagu, eh? Bisa di apa dengung-dengungkan, ya. Kemudian bisa apa enak di, enak kedengarannya, ya. Seperti yang banyak dilakukan oleh tukang adzan. Ya, karena adanya suaranya tidak, dia tidak keraskan memang suara. Sebab kalau dia keraskan suaranya, tidak bisa melagu. Ya, makanya diukur suaranya yang kecil saja. Tapi lagunya enak, ya, didengarkan. Ya, lagunya apa? Enak didengarkan. Nah, dia yang menjadi masalah di masa ini. Yang menjadi masalah di masa ini. Bukan itu yang dituntut dari adan. Adan yang dimaksudkan bukan untuk dilagukan, tapi pengumuman bahwa sholat sudah apa? Sudah masuk. Ya. Kalau ada orang yang suaranya masya Allah merdu lantang kedengaran oleh orang, ya, terpenuhi kriteria yang dimaksudkan, maka itu lebih bagus, lebih afdal, lebih utama. Ya, jelas ya. Tapi kalau dia tidak punya suara yang lantang, dia cuma bisa lagu-lagu saja. Ya. Maka ini bukan kriteria yang dimaksudkan di dalam adzan. Itulah mungkin yang menyebabkan kadang apa namanya di subuh hari ada orang adzan, ya, bukannya bangun, justru malah makin sengit asyik tidurnya. Ya. Sebab tidurnya semakin nyenyak. Ya. Bukan dibangunkan dengan adzan, tapi semakin apa? Semakin nyenyak tidurnya. Ya. Baik. Ini mana hendaknya diperhatikan ya. Ya, dan di masa ini antum juga mengetahui bagaimana tukan-tukan adzan itu, subhanallah, lagu-lagunya adzan itu ya sama ketika membaca Al-Qur'an. Ya, semuanya dilakukan. Ya, ada yang pakai adzannya misyari, ada yang pakai lagu sika, ya. Ada yang pakai lagu nabati, apa? Ya, dan selainnya dari nama-nama yang dikenal di kalangan mereka. Akhirnya enggak ada. Ya, makna adzan yang kita sebutkan dari hikmah adzan, kemudian fungsi dari adzan, apa yang dimaksudkan dari adzan, ini semuanya apa? Ya, terlanggar. Ya. Karena itu perhatikan, seorang di dalam beramal dia melihat kepada hadis Rasulullah. Ya, jangan melihat kepada apa yang dilakukan oleh si anu dan si itu, si fulan dan si allan. Ya. Tapi dia melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu annahu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-'idain ghaira marratin wala marrataini bighairi adhanin wala iqamatin, rawahu Muslim. Ya. Dari Jabir bin Samurah beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua salat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Saya salat bersama beliau bukan sekali dan bukan dua kali. Ya, maksudnya banyak kali. Ya. Bighairi adzanin wala iqamah. Ya, dan salatnya itu tanpa adzan dan tanpa apa? Tanpa qomat. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa nahwuhu fil muttafaqi alaihi an Ibnu Abbasin wa ghairihi. Dan semisal dengan riwayat ini, di dalam semisal dengan hadis Jabir ini, ya, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas dan selainnya, ya, semisal. Nah, kandungan dari dua hadis ini dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan bahwa syariat adzan dan qomat itu hanyalah syariat di sholat lima waktu saja. Ya. Adapun selainnya dari sholat lima waktu tidak ada syariatnya. Cara khusus di sini diterangkan tentang sholat apa? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada syariat dikumandangkan adzan dan dikumandangkan qomat. Ya, sebelum melakukannya. Demikian pula dari kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, kadang ada teriakan-teriakan as-salata jami'ah. Ya. Atau teriakan yang semisal dengan itu di sholat apa? Di sholat Id. Dan itu adalah hal yang keliru. Ya, sebab teriakan as-salata jami'ah ini bukan tempatnya di situ. Tapi dia di sholat kusuf. Ya. Di sholat kusuf, di sholat gerhana. Di situlah di letak sunnah tersebut diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tidak ada adzan dan qomat di sholat Id. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi. Itu pula yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Tidak pernah dinukil dari mereka semuanya ada yang melakukan adzan atau qomat ketika sholat Id. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil fi nawmihim anis salati thumma adzana Bilalun fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu dalam hadits yang panjang tentang tidurnya mereka dari salat. Nah. Iya. Ini ada kisahnya ya, hadits panjang Nabi dalam sebuah perjalanan perang. Ya, saking capeknya Nabi dan para sahabat, ya, mereka kesiangan. Ya, mereka kesiangan. Nabi sudah perintah sebagian sahabat untuk berjaga, tapi subhanallah, ya. Akhirnya semuanya ketiduran. Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali terik matahari yang membakar kulit. Iya. Baru bangun. Iya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau bangunkan para sahabat. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya tempat ini dihadiri oleh syaitan. Ayo kita pindah ke tempat yang lain. Maka mereka berjalan sedikit. Setelah itu Nabi SAW perintah kepada Bilal sebagaimana dalam hadis ini. Thumma adzin Bilal. Kemudian adzanlah engkau wahai Bilal. Taib Ibnu Hajar di sini membawakan hikayatnya saja ya. Thumma adzana Bilal fa shalla Nabi SAW kama kana yasna'u kulla yawm. Kemudian Bilal pun adzan, lalu Nabi pun salat, melakukan salat sebagaimana yang biasa beliau lakukan setiap hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Baik. Jadi di sini kisah tentang adzan. Kisah tentang adzan. Iya, di dalam hadis riwayat Muslim. Hadisnya sebenarnya diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, tapi Imam Al-Bukhari dengan konteks yang lebih ringkas, tidak ada kisahnya. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan ya Bilal kum fa'adzim minnasi bis-shalah. Wahai Bilal berdirilah kemudian lakukan adzan. Ya, mengimami manusia. Jelas ya? Baik. Ini hadis dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar. Beliau ingin menjelaskan tentang syariat adzan bagi orang yang sudah luput sholatnya. Ya. Ini disebut dengan nama sholat al-fawaid. Sholat yang luput. Sekarang harusnya seorang itu sholat subuh pada waktunya. Ya, sholat subuh pada waktunya. Tapi qadarullah masyafa'al, dia ketiduran. Setelah sholat subuh, dia baru terbangun. Maka ini sholatnya dia telah apa? Telah ketinggalan. Sholat ketinggalan ini apakah disyariatkan ketika dilaksanakan adzan dahulu kemudian qomat atau langsung dia sholat? Sebab dia sudah apa? Sudah ketinggalan. Ya, maka hadis ini menjelaskan tetap ada apa? Ada syariat untuk adzan. Ya. Dan kalau memang matahari sudah terbit, kalau dia ingin sholat dua rakaat subuh sebelumnya, tidak ada masalah. Dia sholat dulu. Dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Kemudian dia sholat subuh setelahnya. Ya, tidak ada masalah. Jelasnya? Nah, sebab memang dua rakaat sebelum subuh itu boleh asalnya dilakukan sebelum subuh. Dan siapa yang punya udzur ketinggalan, dia boleh lakukan ya setelah sholat subuh dan paling afdalnya setelah matahari terbit dia lakukan. Ya. Baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat tetap mengimami manusia, mengimami para sahabat sholat berjamaah. Ya. Bilal mengumandangkan adannya. Tetap mengumandangkan adannya. Iya. Dan hadis ini mempertegas bahwa adzan itu adalah hal yang wajib untuk sholat lima waktu. Dan kewajibannya pada sholat yang dilakukan pada waktunya ataupun sholat yang sudah keluar dari waktunya. Ya. Sholat yang dilakukan secara ada atau sholat yang dilakukan secara qadha. Ya. Secara ada maupun secara qadha. Ya. Jadi ini kesimpulan dan makna yang diinginkan di dalam hadis Abi Qatadah ini. Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala walahu an Jabir Ibnu Abdullah walahu an Jabir radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adanin wahidin wa iqamataini. Dan baginya, yaitu bagi Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, beliau mendatangi Muzdalifah. Ya. Lalu beliau salat Maghrib dan Isya dengan satu kali adzan, dua kali qomat. Satu kali adzan, dua kali apa? Dua kali qomat. Ini hadis Jabir. Ya. Ada hadis yang lain. Ya. Agak berbeda dengan hadis Jabir. Kata Ibnu Hajar setelahnya walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat Imam Muslim juga dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi iqamatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara maghrib dan isya dengan satu kali qomat. Jadi menjama' dengan satu kali apa? Satu kali qomat saja. Ini hadits Ibnu Umar. Wa zada Abu Dawud li kulli shalah. Dan ada tambahan Abu Daud li kulli shalah. Ya. Qomat setiap kali mau salat. Ya, berarti ini tambahan. Ini agak berbeda dengan riwayat Imam Muslim. Ya, kalau tambahan di riwayat Abu Daud ini berarti dia sama dengan apa? Ya, sama dengan kandungan hadits Jabir. Ya. Namun tambahan dalam riwayat Abu Daud ini oleh Ibnu Al-Qayyim dianggap sebagai hal yang mu'al. Ya. Ada illahnya. Nah, di dalam riwayat Abu Daud. Tapi kalau kita lihat dari sanad, ya sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Dan demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra dan di dalam As-Sunanul Sughra, di dalam Al-Mujtama. Ya. Ya Allah alam, bagi siapa yang mensahihkannya juga tidak ada masalah. Sebab ya, ketentuan dari sanadnya tidak ada, tidak dipermasalahkan. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata beliau, wafi riwayatin lahu, dan dalam sebuah riwayat bagi Abu Dawud, ya, walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau, ya, dan beliau Nabi SAW itu tidak apa, atau dikatakan di sini walam yunada fi wahidatin minhuma, dan tidak dilakukan adzan pada salah satu dari keduanya. Ya, maksudnya Ibnu Umar menghikayatkan bahwa Nabi menjama hanya dua kali qomat. Ini di riwayat Abu Daud. Kalau di riwayatnya Muslim satu kali qomat. Ya. Tapi di riwayat Abu Daud ada tambahannya, ada qomatnya tapi tidak ada adannya. Tidak ada apa? Tidak ada adannya. Nah, ini sekarang riwayat-riwayat dibawakan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana syariat adan pada menjamak salat untuk orang yang musafir. Iya. Ketika seorang menjamak salatnya, bagaimana syariat adzan itu? Nah, di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ya, tergantung hadis-hadisnya. Sesuai dengan hadis yang ada. Bagi yang berdalilkan dengan hadis Jabir, ya, mereka mengatakan bahwa siapa yang menjamak antara dua salat, maka caranya adzan satu kali saja. Iya. Satu kali adzan untuk sholat yang pertama, adzan satu kali, kemudian qomatnya dua kali. Qomatnya dua kali. Baik. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat dahulu beliau. Dan ini yang dikuatkan di kalangan murid-muridnya atau pengikutnya. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah. Baik. Dan dia adalah pendapat Abu Thawr, juga pendapat Abu Malik Al-Majshun dari kalangan Malikiyah, dan pendapat Imam Al-Tahawi dari kalangan Hanafiyah. Iya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, adzan dan qomat untuk solat yang pertama, adzan dan qomat untuk solat yang kedua juga. Iya. Dan ini pendapat Imam Malik. Iya. Dan beliau berdalilkan dengan hadits Ibnu Mas'ud, sebab ini adalah madhab Ibnu Mas'ud. Ya, riwayat Ibnu Mas'ud di Sahih Al-Bukhari. Ibnu Mas'ud melakukan salat dari perbuatan beliau sendiri, beliau melakukan salat, ya, menjamak salat, ya. Untuk salat yang pertama beliau adzan dan qomat. Salat keduanya juga adzan dan qomat. Ya, makanya Imam Malik berpegang dengan riwayat ini. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa cukup qomat dua kali tidak ada adzan. Ya, qomat dua kali tidak ada adzan. Ya, jelas ya? Kemudian pendapat yang keempat, ya, ini dia gabungkan tiga pendapat sebelumnya. Silahkan pilih salah satu dari tiga itu. Ya. Boleh, ya, satu kali adzan dua kali qomat, boleh dua kali adzan dua kali qomat, boleh dua kali qomat saja tidak ada adzan. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian pendapat yang ke berapa? Orang yang berpendapat dengan pendapat yang keempat ini, dia berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar datang dalam riwayat At-Tahawi. Ya, Ibnu Umar apa memberikan pilihan dengan tiga kaifiat. Iya. Pendapat yang kelima ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Satu kali adzan, satu kali qomat saja. Ya, satu kali adzan, satu kali apa? Satu kali qomat. Nah. Jadi kalau kita sekarang membahas masalah ini, kita dihadapkan kepada beberapa hadits. Ada hadits Jabir. Ya, Jabir menghikayatkan Nabi adannya sekali, qomatnya dua kali. Hadits Ibnu Umar, Nabi qomat dua kali tapi adannya tidak ada adan. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud dua kali adzan, dua kali apa? Dua kali iqamah. Ini riwayat. Sekarang ya, mengkompromikannya ini agak repot. Kita harus mentarjih. Ya. Kita harus merojihkan. Ya. Kalau kita lihat hadis Ibnu Mas'ud itu adalah pendapat beliau, sebab beliau hanya melakukan dari perbuatannya sendiri. Dari perbuatannya sendiri. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ini juga menghikayatkan dari Nabi. Ya, tapi kalau Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau punya tambahan pengetahuan. Jadi Ibnu Umar mengatakan dua kali qomat saya. Ini penukilan dari Ibnu Umar. Tapi Jabir mengatakan dua kali qomat, satu kali adzan. Ada tambahan ilmunya. Ya, ada tambahan ilmunya. Ya, dan kaidahnya ya di dalam apa namanya? Pembahasan usul fikih dan juga di pembahasan fikih. Dan ini kaidah dipakai di banyak perkara, ya dipakai di peradilan, dipakai di bab rawi dan selainnya. Ya alladzi ya'lam hujja ala ma lam ala man la ya'lam. Orang yang mengetahui itu adalah hujjah terhadap orang yang tidak mengetahui. Ya, tambahan ilmu itu lebih didahulukan daripada orang yang tidak mempunyai tambahan ilmu. Ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan dua kali qomat. Jabir mengatakan dua kali qomat, beliau tambah satu kali adzan. Ada adzannya juga. Ya, jelas ya? Maka hadis Jabir ini lebih didahulukan. Apalagi Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau menukil kaifiat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menemani Nabi kemanapun beliau jalan di musim haji. Iya. Maka beliau sangat detail di dalam menukil hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sejumlah para ulama lebih menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Itulah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama kita di masa ini. Iya. Jelas ya? Ini dari sisi riwayat. Dari sisi ta'lil nadhari ini juga sangat kuat. Ya, sebab sekarang dia menjamak. Menjamak dua salat berarti seakan-akan salat itu pada satu waktu. Kalau pada satu waktu, adanya berapa kali? Satu kali saja untuk satu waktu. Ya, adapun qomat, ya memang dua kali sebab dua salat untuk membedakan antara dua salat. Maka dari sisi nadhari ini juga lebih kuat. Iya, jelas ya? Baik, saya simpulkan di sini dengan sebuah kesimpulan bahwa kalau seorang menjamak dua salat, ya, maka disyariatkan dia adzan sekali, ya, sebelum dia melakukan salat yang pertama, dia adzan, kemudian qomat. Ya, dua kali. Ya, qomat yang pertama untuk salat yang pertama dan qomat yang kedua untuk salat yang kedua. Baik, itu kesimpulannya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum annahuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'addinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta, muttafaqun alaihi wa fi akhirihi idraj. Ya. Baik. Ini hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Boleh juga dibilang radhiyallahu anhum untuk ayah mereka berdua. Ya. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'addinu bilail." Sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari. "Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adannya. Ya. Wa kana rajulan a'ma. Dan Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta. La yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Beliau ini tidak melakukan adan sampai dikatakan kepadanya kamu sudah kesiangan. Maksudnya sudah apa? Sudah masuk waktu. Segera adan. Begitu. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Nah, kemudian kata Ibnu Hajar wa fi akhirhi idraj. Dan di akhirnya ada idraj. Di akhirnya ada idraj. Nah. Baik. Yang dimaksudkan dengan riwayat yang mudraj itu adalah ucapan dari rawi dimasukkan di dalam konteks hadis. Orang menyangka dia dalam konteks hadis, tapi sebenarnya itu bukan dari ucapan Nabi, tapi dari keterangan rawi. Ya, mana kalimat yang idraj di sini? Al-Hafidz terangkan idrajnya di belakang hadis. Ya. Yang di belakang hadis yang dimaksud dari kata wa kana rajulan a'ma sampai akhir hadis. Ya. Hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Itu yang apa? Yang mudraj. Ya. Dan dia mudraj dari ucapan Az-Zuhri. Mudraj dari ucapan Az-Zuhri sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tahawi di dalam Syarah Ma'ani Al-Athar. Ya, dengan sanad yang sahih semuanya dari ucapan Az-Zuhri, apa diperjelas dari ucapan Az-Zuhri. Nah, adapun Ibnu Ummi Maktum, beliau sahabat, nama beliau Amr bin Qais. Nama Ibnu Ummi Maktum. Ya, di dalam hadis ini terdapat apa sejumlah pembahasan. Ya, enggak tahu ini sekarang sudah masuk waktu asar ya. Baik, sebentar lagi masuk waktu asar. Pembahasannya panjang. Mungkin kita lanjutkan setelah salat asar. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.